semua yang asyik-asyik itu diharamkan. Ternyata semua yang enak-enak itu yang dilarang. Nah, itulah perangkap setan. Ialah bermacam-macam biasa, setiap yang akan merugikan sepintas selalu menghidupkan. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan menyesatkan caranya setan menggoda kita. Dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia. Jangan macam-macam.